Radio Tengah Malam by Dio Seta. Enggak. Jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gua gak mau masuk penjara. Gila apa kalian? Ucap Rifki pada teman-temannya yang tengah panik. Gua gak setuju. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Iya kan? Kali ini aku memberikan pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua temanku. Gila, lu sendiri udah ngecek kan? Nafasnya aja udah gak ada. Udah deh, gak usah banyak bacot. Masukin aja jasadnya ke mobil, cepet. Perintah Reza tanpa mau sedikit pun mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Rani kembali ke dalam mobil, mendudukannya seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak menentu. Hujan turun begitu deras, menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk menguburkan jasad Rani. Namun akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu, mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Udah buruan, ambil peralatan. Kita kuburin dia di sini. Ucap Rifki dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nandar, ambil jasad Rani, buruan. Perintah Reza padaku. Aku berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali. Namun, aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Rifki? Reza? Jasad Rani gak ada. Rifki dan Reza saling menatap. Seolah tidak percaya dengan ucapanku, mereka berlari ke dalam mobil, ikut mencari jasad Rani. Tadi jasadnya ada di sini kan? Kita semua tahu kan? Kita semua lihat kan? Atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Hah? Tanya Rifki dengan cemas. Udah. Cari. Buruan cari. Harus ketemu. Nyawa kita taruhannya. Cepet. Ucap Reza dengan emosi. Wajar Reza yang paling panik, karena dialah yang mendorong Rani, pacarnya, dari balkon villa yang kami sewa. Kami mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satu pun petunjuk kami temukan. Sampai akhirnya Reza melihat sosok seseorang terkapar di tengah-tengah jalan tol. Itu Rani. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku, sehingga aku tidak melihat di mana posisi Rani yang dimaksud. Bila memang ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya, bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya. Reza, aku gak mau sendirian. Ucap si jasad pucat itu kepada Reza. Seketika, aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh, menghantam kedua tubuh teman-temanku tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitar jalan tol. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku segera berlari menghampiri mereka. Namun, Sebelum sempat sampai ke sana, aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Ya, benar. Itu Rani. Enggak mungkin. Kamu tuh udah mati, Ran. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Matanya terlihat sangat marah. Aku mundur, berusaha menghindarinya. Hingga tanpa sadar, aku terperosok ke lubang yang kami gali sendiri. Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh. Seketika tubuhku tak bisa bergerak. Aku berusaha berteriak, namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan menutupi tubuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tidak akan didengar oleh siapapun. Tolong, maafin aku, Rani. Maafin. Namun teriakanku tidak cukup untuk menahan tumpukan tanah yang tetap jatuh ke atasku. Oke, itu dia cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar, narasumber setia kita, yang ceritanya gak pernah gagal membuat kita merinding. Sekarang udah lewat tengah malam nih, saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Ardian, pamit undur diri. Aku melepas headphone-ku. Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. Gila, gokil, goks. Parah sih, cerita lu barusan, wah gila. Asli merinding cuy. Ucap Nizar sambil menyambutku keluar dari ruangan siaran. Ini cerita orang, gue cuma bacain kan? Jawabku. Beh, tetap aja cuy. Kalau bukan lo yang bacain, pasti gak akan seserem itu. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan. Mereka adalah teman-teman dari komunitas pecinta cerita horor. Kami berkumpul di studio. Dan memang sudah merencanakan ini sejak lama. Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Kalian jangan lupa cek kelengkapan ya. Sekalian, nanti kalian live report di lokasi sana. Jangan sampai lupa. Ucap rekanku, Dika, sang operator radio sekaligus penyiar cadangan andalanku. Beres, aman Dik. Doain aja lah, sinyal di sana gak ada masalah. Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami yang ada di Jawa Tengah. Kabarnya di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa untuk dieksplor. Aku tertidur selama perjalanan hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum, kami berangkat dengan budget pas-pasan. Jadi rumah singgah adalah pilihan yang tepat untuk kami. Siang ini kita istirahat full. Sorenya kita siap-siap ke pabrik gula kalau gak salah. Gak jauh dari sini kok. Ucap Nizar. Yakin apa kita mau ke sana? Itu pabrik udah tutup puluhan tahun yang lalu loh. Udah gak ada orang di sana. Bisa-bisa kita ketemu setan beneran lagi. Balas Rantau dengan sedikit keraguan. Tenang. Kalau emang terlihat berbahaya, kita langsung cabut aja. Toh kita kan cuma nyari cerita seremnya, bukan nyari setan ya, iya gak? Ucap Didi, meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan menuju ke arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami. Karena ternyata letak kamar kami cukup jauh, yang ada di belakang rumah. Di situ kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan kembali berkumpul di lobi. Nizar kembali menyetir dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib, mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan. Namun terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama, sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan. Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh, namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat. Suasana angker sangat terasa di tempat ini. Langit senja yang memerah menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut. "Kita mulai dari mana nih?" tanya aku pada Nizar. "Ya, kalau pintu depan gak kekunci mah, kita masuk dari depan aja." Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa. Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami. Terlihat pula beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. "Eh, bisa cuy, pintunya kagak dikunci, ayo." Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu. Sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa sadar, ternyata hari sudah mulai gelap. Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. "Eh, kita nggak usah lama-lama di sini ya." "Iya, gue juga udah nggak nyaman ada di sini," jawabku mendukung usulan Ranto. Ruangan demi ruangan kami masuki. Hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat. Kurasa ini cukup untuk bahan dokumentasi dan materi live report nanti. Semua tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya kami telah tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang diisi dengan bunga-bunga, sepasang dupa, dan juga ada kemenyan yang terlihat masih menyala di sana. "Eh, Zar, itu sesajen apa? Apa ada orang lain ya di sini selain kita?" tanya aku pada Nizar. Nizar tidak menjawab. Terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat. "Kui jatahku, itu jatahku," mendadak Didi berkata dengan bahasa Jawa, dengan suara yang tidak aku kenal. Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah Didi. "Dia apaan sih? Jangan bercanda dah. Kagak lucu tau gak apaan dah," teriak Nizar. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras. Aku menduga itu adalah suara pintu. Suara pintu depan tempat kami masuk. Ranto, pintunya," ucap Nizar dengan memberi isyarat kepada Ranto. Saat kami sibuk mengejek pintu, terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu dan memakan langsung dari mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi, mencoba untuk menghentikannya. Namun tak kenapa, tenaganya begitu luar biasa kuat sehingga tenagaku tak mampu untuk menahannya. "Sarate wis tak tompo. Saiki sopo sing arep disian? Syaratnya sudah aku terima. Sekarang siapa yang mau duluan?" ucap makhluk yang merasuki tubuh Didi. Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun, belum sempat aku berlari, terlihat Ranto terjatuh, seolah ada yang tengah menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto, namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat, hingga ia terseret entah kemana. "Ranto! Ranto!" teriakku sambil mencoba mengerjarnya, namun Nizar menahanku. "Ardian, kita kabur. Kita cari bantuan. Ayo!" Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk sudah tertutup. Namun kami tetap berlari ke sana berharap pintu itu masih bisa dibuka. Ternyata kami salah. Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergency. Namun tak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menghubungi Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong. Namun tidak ada satupun yang bisa terhubung. Nizar terus mengedor pintu, meminta pertolongan. Namun itu tidak lama sampai kami mendengar langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. Zar, itu makhluk apa, Zar? Nizar jatuh, terduduk tidak percaya dengan apa yang dilihat. Sesosok pocong. Tidak hanya satu. Pocong, kuntilanak, hingga makhluk tinggi besar menyerupai gendruwo memandangi kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar luar biasa. Nizar pun tak mampu menahan.